الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد أخواني في الدين أعزكم الله ملاجئكم بجر الكتاب في كتابة المجيد Qala rahimahullahu ta'ala minha annahu minal qawli ala Allah bila ilmin wa huwa haramun bi nasil kitab. Wa minha di antara perkara faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Annahu minal qawli ala Allah bila ilmin. Bahwa ini termasuk al-qawlu ala Allah, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Yani barakallahu fikum. Tentang masalah kuburan dan larangan sholat di kuburan dan menjadikan kuburan tempat ibadah. Larang barakallahu fikum. Tapi sebagian di antara orang-orang menganggap justru ibadah di sisi kuburan wali fulan atau wali-wali tertentu itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya barakallahu fikum. Walaupun terkadang di antara mereka memang sudah ada yang mempersekutukan Allah. Mereka menyembah wali itu, mereka bernadar wali itu, mereka barakallahu fikum salat, ruku, sujud ke wali itu. La haula wa la illa billah. Berdoa meminta ke wali. Wa min anna ma qaluhu la yaqdi la'na fa'ilihi wa taghlid 'alaihi wa mal mani'u lahu min an yaqul man sallati buq'atin najisah alaihi laknatullah. Ini termasuk yang al-qulallah, yakni anggapan mereka bahwa Rasulullah SAW melarang kita sholat atau ibadah di kuburan karena najisnya tanah itu. Barakallahu fiik. Justru dilarangnya kita melakukan ibadah di kuburan karena khawatir kuburan itu akan disembah. Barakallahu fiik. Kuburan itu akan diibadahi nanti. Dan tidak sedikit orang yang begini modelnya. Ini para perantau-perantau barakallahu fikum yang keluar dari kampung halamannya. Kemudian ketika di perantauan ini usahanya kurang berhasil, dinasehati biasanya sama teman-temannya. Ini belum kuburan wali fulan setengahnya ini dia. Meminta kuat di sana. Nah, apa kurang hasil begini modelnya? Banyak yang seperti ini. Allahul musta'an. Di antara ucapan mereka, man shalla fi buqatin najisatin fa alaihi laknatullah. Mereka beralasan dilarangnya melakukan salat di buqah di kuburan itu karena najis. Barakallahu fiik. Siapa menurut mereka siapa yang sholat di kuburan karena najis, maka alaihi laknatullah. Wa yalzamu ala ma qaluhu haula anna an-nabiy sallam yubayyinil illah. Lazim dari ucapan mereka ini, alasan yang mereka ada-adakan sendiri, ini mengharuskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menerangkan alasan kenapa dilarang salat atau ibadah di kuburan. Wa halal ummata fi bayaniha ala ma yaji'u bi ba'dahu. Sehingga mengharuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan siapapun setelah beliau untuk menafsirkan mau-maunya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dal qurunil faddati wal a'immah, setelah generasi mulia ini dan para imam. Wa hadza batil qat'an aqlan wa syar'a. Ini batil secara pasti, secara akal dan syariat. lima yalzamu alaihi min anna ar-rasul sama ajaza anil bayan au qasara fil balagh, yang mengharuskan konsekuensi ucapan mereka ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan keterangan atau tidak sempurna menyampaikan. Wa hadza min abthalil batil, dan masuk kebatilan yang paling batil, menuduh Rasulullah tidak sempurna menyampaikan risalah. Fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam balagal balagal mubin wa qudratuhu fil bayani fawqa qudrati kulli ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam balagal balagal mubin, beliau telah betul-betul menerangkan dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya, dan kemampuan beliau menyampaikan di atas kemampuan rata-rata orang atau semua orang. Fa idza batala lazimu batala malzum, kalau batal lazimnya ya malzumnya ya batal. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah balagal balagu mubin dan seterusnya, ya tidak akan mungkin beliau membiarkan umat ini harus menafsir-nafsirkan sendiri apa yang datang dari beliau. Wa yuqalu aidan hadzal la'n wa taghlidus syadid inma huwa fi man ittakhadha qubur al anbiya masajid wa ja'a fi ba'd an-nusus ma ya'um al anbiya wa ghair. Yuqalu aidan, dikatakan juga bahwa laknat ini dan larangan keras ini innama huwa fi man ittakhadha qubural anbiya'i masajid. Ini khusus untuk kuburan-kuburan para nabi yang dijadikan masjid. Wa ja'a fi ba'd an-nusus ma ya'ummu al-anbiya' wa ghairihi. Dan di nas-nas yang lain menunjukkan bahwa nas tersebut umum untuk nabi dan yang lainnya, pokoknya siapapun kuburan, kuburan siapapun yang ditinggikan, dibangun, dilakukan ibadah padanya, itu pelakunya dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadat hadhihi hiyal illah lakanat muntafiatan fi kuburil anbiya likauni ajsaduhum tariyatan la yakun laha sadidun. Kalau kadat hadhihi hiyal illah, seandainya illah pelarangan atau dasar pelarangan salat di kuburan itu karena najis, maka sebenarnya kuburan para nabi tidaklah bernajis, karena nabi itu tidak akan hancur, tidak akan bernana, tidak akan barakallahu fikum terurai barakallahu fikum. La yakun laha sadidun yamna'u minas salati inda kuburi. Kalau alasannya najis, ya berarti boleh sholat di kuburan nabi, karena nabi tidak apa? Tidak bernana, tidak hancur, tidak bernajis. Ulama an-nal'illata ma dzakarahu haula'i ulama alladziina qad naqaltu aqwalahum. Kesimpulannya bahwa alasan pelarangan salat di kuburan dan ibadah di kuburan itu seperti yang disebutkan oleh para a'immah kita, bahwa kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kuburan itu, sebab itulah alasannya. Sekali lagi kesimpulannya, alasan dilarangnya orang melakukan ibadah di kuburan adalah kekhawatiran jangan sampai kuburan itu disembah. Walaupun sekarang enggak, tapi berikutnya akan disembah kalau itu menjadi kebiasaan orang. Seperti kisah awal pertama kali terjadinya kesyirikan. Kan pertanyaannya kan enggak disembah. Baik. Cuma karena cinta terhadap wali itu, orang soleh itu, mereka pun akhirnya apa? Membuatkan patung. Generasi pertama menginginkan dari dibuatkannya patung untuk orang soleh mereka adalah penyemangat, mengingat kebaikannya. Berikutnya mereka pun semangat, sama seperti semangatnya dahulu kala tokoh-tokoh mereka ini, orang soleh mereka, sehingga pun mereka tersemangati. Barakallahu alaikum. Generasi pertama ini meninggal dunia semuanya, generasi kedua, ketiga, kelas setan pun datang. Yang dilakukan oleh orang tua kalian dulu itu adalah yang menyembah, yang dia sembah itu patung itu begini begini begini disebutkan. Istimewaannya dengan cara dusta. Wallahul musta'an. Walhasil ujung-ujungnya mereka pun menyembah patung, mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi ala zuhuril hujjati wa bayanil mahajj. Walhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baik. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik. Barakallahu. Ini orang-orang yang sesat, walaupun diapain, walaupun disampaikan hujah seterang dan sejelas apapun, mereka tidak akan pernah mau. Ujung-ujungnya mereka akan mengatakan, ah, itu pendapatan. Orang ulama lain ada, orang ulama bukan cuma ngoni yang ada ulama, orang lain ada. Kalau sebagi itu, ya kenjuru. Barakallah. Nah, intinya adalah menyampaikan yang hak Anda terima, alhamdulillah. Kalau tidak, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan al-haq itu. Dan ini kita tidak memaksa karena kita bukan penguasa. Ya kan? Yang berhak untuk mengatakan, jambek itu dia. Kalau nyaruh tong cabuk panguni, tong si bubar panguni, tong kasih. Itu haknya pemerintah. Haknya orang yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama, para imam, mereka hanya bisa memberikan nasihat, arahan, menyampaikan ilmu, memberikan keterangan. Sebatas itu kemampuan mereka. Barakallahu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail. Nah, seperti pembahasan kita kemarin tentang kuburan Rasulullah SAW yang ada di dalam masjid. Dulunya kan tidak. Nah, siapa yang memasukkannya ke dalam? Kan penguasa. Penguasa pada saat itu. Barakallahu. Walaupun para ulama berkuar-kuar setelah meninggalnya para sahabat, para tabi'in, tinggal tabi'un mungkin yang mereka yang di zamannya dimasukkanlah kuburan Rasulullah ke area masjid karena perluasan. Ya, walaupun ya ditentang ya, yang namanya penguasa jadinya apa yang mereka inginkan. Lalu saya mengatakan, kan ada orang yang paham dari kalangan penguasa setelahnya. Barakallahu fiik. Penguasa setelahnya pun tidak mau lagi melakukan sesuatu. Barakallahu fiik. Karena takut dianggap apa? Anti nabi, munafik, ini kafir dan seterusnya. Kenapa nabi sudah di dalam masjid kasih keluar? Barakallahu fiik. Kekhawatiran ini menjadikan mereka apa? Enggan untuk melakukan apa? Ikhlas kasih dia juga begitu, tinggal bagaimana caranya supaya tidak menghadap ke kuburan. Tinggal begitu saja. Barakallahu fiik. Dibikin bangunan sedemikian rupa sehingga orang tidak akan ada yang menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya walaupun di antara mereka ada yang berkeinginan karena khawatir. Sama seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, laula anna qaumaka ahditsu ahadin bikum la hadamtul ka'bata wala bainatuha wala banaituha ala qawaid. Seandainya aku tidak khawatir kondisi umatmu ini, wahai Aisyah, baru saja mereka meninggalkan kesyirikan, barakallahu fiikum, niscaya aku akan bongkar ini Ka'bah dan aku membangunnya sama seperti bangunannya Ibrahim. Cuma kekhawatiran itu Rasulullah SAW tidak melakukan. Allahu musta'an. Ala kulli hal. Itu tidak bisa dijadikan dalil keberadaan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi. Qala al-Musannif rahimahullahu taala al-aula al-ula dzikru rasul fi man bana masjidan ya'budu Allah bihi 'inda qabri rajulin salih walau sahat niyatul fa'il. Dzakara ar-rasul fi ma imam bana masjidan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang membangun masjid yang menyembah Allah Subhanahu wa taala fihi inda qabri rajulin salih, di sisi kuburan orang yang saleh. Orang membangun masjid di kuburan wali atau orang saleh. Salatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke wali. Tidak ada hubungannya dengan barakallahu fikum dengan wali. Tetap dilarang walaupun niatannya bagus. Walau sahat niyatul fa'il. Pokoknya dilarang. Ini adalah saddud dzara'i namanya, menutup celah, menutup jalan yang menghantarkan orang kepada kesyirikan. Barakallahu. Intinya jangan bangun masjid di kuburan dan jangan sholat di kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Barakallahu fiik. Yang dimaksud di sini salat yang memiliki rukun. Paham barakallahu fiik? Adapun salat jenazah maka boleh-boleh saja antum mendatangi kuburan yang baru saja dia apa? Yang dikubur yang tidak sempat antum salat di masjid atau di lapangan, maka silakan datang ke kuburannya salat jenazah. Salat gaib namanya. Lalu yang kedua, an-nahyu anit tamasyil wa ghilabil amri fi dzalik. Larangan membuat patung dan larangan keras tentang masalah itu. Kemudian yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika kaifa bayyana lahum hadzal awwalan thumma qabla mautihi bi khamsin. Larangan membuat patung barakallahu fikum. Dalam syariat kita ini barakallahu fikum. Al-ibratu yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghah, yang kita jadikan ibrah, yang kita jadikan pegangan, al-mubalaghah fi dzalik, betul-betul penekanan sangat dalam masalah ini. Rasulullah SAW menerangkan tentang masalah ini pertama kali dan sebelum meninggal dunianya, 5 hari sebelum meninggal dunia beliau masih tetap menekankan masalah ini, mengingatkan masalah ini. Bahwa orang Yahud Nasara senantiasa membangun rumah ibadah mereka di atas kuburan. Barakallahu fikum. Allah melaknat mereka, maka jangan kalian melakukannya karena aku melarang kalian dari. Kan jelas. Barakallahu fikum. Itu ucapan Rasul qala ma qala thumma lam kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqala. Begitu hendak meninggal dunia masih tetap beliau mengingatkan ulang. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihim masajid. Allah melaknati orang yang Nasara. Mereka menjadikan rumah ibadah mereka bangun di atas kuburan. Orang saleh mereka, nabi dan mereka. Ulai syirarul khalqi indallah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kerasnya Rasulullah. Kencangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang masalah ini. Kenapa? Karena inilah yang akan menghantarkan orang untuk menyembah kubur, menyembah wali. Wa hadha waqi'. Ini yang terjadi barakallahu fiik. Rabi'ah nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla ay yujadal qabr. Baik. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melakukan ini sebelum meninggal dunia, sebelum ada kuburan beliau. Baik. Bahkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi la taj'al qabri 'idan atau wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat orang-orang ngumpul untuk melakukan id, haul kalau bahasa kita sekarang itu. Setiap tahunnya orang ngumpul di kuburan wali tertentu. Haul nyari berkah katanya. Berarti yang lain wathanan yu'bad, berhala yang disembah. As-sadisah, la'nuhu iyyahum ala dzalika. Allah melaknati, Rasul melaknati perbuatan membangun atau ibadah di kuburan. Anna murad as-sabi'a anna muradahu tahdhiruhu iyyana an qabrihi. Bahwa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan untuk kita tentang kuburan beliau, jangan kita jadikan tempat untuk berkumpul-kumpul melakukan haul. Peringati kematiannya, atau kelahirannya. Subhanallah. Ini akan menghantar. Allah seandainya, tidak tahu kita ini, seandainya kuburan Rasulullah SAW di tempat yang lain keberadaannya, dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap. Barakallah. Subhanallah. Orang-orang yang ziarah, silakan ziarah. Total, pemerintah Saudi, silakan. Berikan peluang kepada siapapun kaum muslim untuk melakukan ziarah, berdoa, memberi salam. Memberi salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi salam untuk Abu Bakar, memberi salam. Barakallahu fikum, sama seperti apa? Kuburan-kuburan yang lainnya kita doakan mereka supaya mereka diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi balasan ganjaran atas kebaikan mereka terhadap umat. Barakallahu fiik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kalau yang ada gelagak-gelagak macam-macam langsung diusir oleh askar. Lalu. Kemudian asamina al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Ini alasan juga kenapa tidak ditampakkan kuburan beliau. Ditutup. Tasya fi mana ittikhadhiha masjida. Makna dijadikannya masjid. Jadi pokoknya Anda salat di situ berarti Anda sudah menjadikannya masjid. Al-ashira annahu qarana baina man ittakhadhaha wa baina man taqumu alaihi as-sa'ah. Ketika dari atas ila syirki qabla wukuhi ma'a khatimati. Anahu qarana baina man ittakhadaha wa baina man taqumu alaihi as-sa'ah. Baik. Rasulullah SAW menyamakan orang yang melakukan perbuatan ini, membangun masjid di atas kuburan atau melakukan ibadah di atas kuburan, sama dengan orang-orang yang ditegakkan hari kiamat atasnya. Sama-sama syirarul khalqi. Karena Rasul mengatakan la taqumu as-sa'atu illa ala syiraril khalq, tidak akan tegak hari kiamat kecuali atas sejelek-jelek manusia. Nah, ini orang yang melakukan ibadah di kuburan ini kata Rasul sejelek-jelek makhluk, membangun rumah ibadah di atas kuburan itu sejelek-jelek makhluk kata Rasul. Jadi karena disamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahul pada karena dari atas ila syirki qabla wuquhi ma khatimat. Di sini sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jalan menuju ke syirikan, maka ditutup. Rasulullah SAW jangan ada yang melakukan subhanallah. Nah, sekarang divideokan, dipertontonkan barakallahu fikum di YouTube, di Instagram, di mana-mana, di Facebook. Mereka pertontonkan, mereka bangga rukuk sujudnya mereka, mintanya mereka ke wali. Barakallahu fikum. Ah, wallahu qad aitab. Bukan cuma cerita tentang tawasul yang terkadang mereka anggap itu masih polemik, masih boleh ditarik ulur maksudnya ini maksudnya begini. Memang dia terus sudah jelas-jelas barakallahu fikum minta ibadah rukuk memang nadar di situ untuk wali fulan. Ya wali fulan saya tolong disembuhkan. Ya wali fulan tolong saya diberikan rezeki yang banyak. Ya wali fulan tolong saya diberikan rumah tangga yang harmonis. Ya wali fulan tolong saya nanti. Memang sudah minta ke wali. Minta keselamatan, minta macam-macam. Allahul musta'an. Al-hadiyat asyarah ikruhu fi khutbatihi qabla marrat qabla mautihi bi khamsin. Disebutkan ini dalam khutbah beliau sebelum meninggalnya beliau 5 hari. Ar-raddu ala at-taifataini allatini huma asyaru ahli bidah. Disebutkan di sana bantahan terhadap dua kelompok yang merupakan sejelek-jelek ahli bidah. Bal akhrajahum ba'du ahli al-ilmi min at-tasintaini wa sab'ina firqah. Bahkan sebagian para ulama mengeluarkan mereka dari 73 golongan. Wahum ar-rafidah wal jahmiyah. Barakallahu fiik. Para ulama sebagiannya menganggap bahwa Rafidah bukan Muslim lagi, bukan Islam agamanya, tapi agama Syiah. Barakallahu fikum. Wal Jahmiyah, Jahmiyah dikatakan mereka kafir karena mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok ini yang dianggap para ulama bukan lagi. Yang 73 itu ada kebid'ahannya barakallahu fikum, tapi mereka masih Muslim. Kalau sudah keluar dari 73 itu berarti sudah kafir. Wa bisababir rafidah hadatsat asy-syirk wa ibadatul qubur. Dan sebab rafidah ini hadatsat asy-syirk wa ibadatul qubur. Jelas-jelas yang mereka mintai bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mintai adalah Ali bin Abi Thalib atau Fatimah atau Husain atau ini Pak luar biasa. Syirkum billahi subhanahu wa taala. Baik. Dan mereka memberikan memiliki keyakinan bahwa apa? Yang mengatur alam semesta ini siapa? Imam mereka yang 12. Ngeri kalau mendengar keyakinan-keyakinan mereka. Allahu musta'an. Dan memang di orang-orang Syiah ini kuburan itu mar. Betul-betul ditumbuh kembangkan. Mereka haji di kuburannya Husain. Mereka luar biasa. Labbaik ya Husain, labbaik, labbaik ya Husain, labbaik. La hawla wala quwwata illa billah. Wa bisawi rabb hadza asy-syirk wa ibadatu qubur wa hum awwalu man bana 'alaiha al-masjid. Orang Syiah inilah orang-orang pertama yang membangun masjid di atas kuburan. Asanid asyarah ma buli Abi sallallahu alaihi wasallam bi syiddatin nazah. Ini apa-apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kerasnya apa yang beliau rasakan dari nazah ini menjelang kematian. Asanid asyarah ma ukrima bihi minal khullah, apa yang Allah muliakan nabinya berupa al-khullah. Ini Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Arabiyat asyarat tasribi anha a'la minal maham. Sangat jelas dalam hadis ini bahwa al-khullah lebih tinggi derajatnya daripada al-mahabbah. Paham? Kalau mahabbah ya banyak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi khullah hanya dua manusia. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Arabiyat asyara tasribi anha a'la min al-mahabbah. Al-khamisat asyara tasribi anna siddiq afdalus sahab. Ya, di sini juga sangat jelas bahwa barakallahu fikum as-siddiq yani Abu Bakar afdalus sahabah, sebaik-baik sahabat, sahabat yang paling utama. Yang ke-16 al-isyaratu ila khilafatihi, juga sekaligus isyarah tentang kekhalifahan beliau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang perempuan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah hajatannya selesai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada apa-apa datang lagi engkau ke sini. Kata perempuan, terus bagaimana kalau aku datang engkau sudah tidak ada? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangi Abu Bakar. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang merupakan isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membuka tampung pimpinan untuk mengurusi kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.